Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallaman tasliman kathira. Pendengar pemirsa Syiar Tauhid rahimani wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran kita pada kitab Durus Al-Lughatil Arabiyyah li ghairi natiqin biha karya Syekh Abdul Rahim hafizahullahu taala. Naam. Kita masih di pelajaran yang kelima. Ya, masih di pelajaran yang kelima. Dan pada hari ini kita akan masuk ke tamrin yang berikutnya, yakni at-tamrin al-khamis. Ya, latihan yang kelima. Naam. Di latihan yang kelima di sini, ya, kita disuruh untuk mengisi kolom yang kosong. Jadi di sini ada kalimat yang harus disempurnakan. Ya, kita masukkan kata yang sesuai dengan kata-kata yang ada sebelumnya atau kata-kata yang ada setelahnya. Ya, yang punya kita bisa lihat di halaman 30 di latihan yang ke-5. Naam. Kawin jumalan mufidatan bimal'il faragi fima yali. Ya, gabungkan kalimat-kalimat, ya, yang sempurna, ya, dengan mengisi kolom yang kosong. Ya, jadi kita di sini suruh untuk menggabungkan kata-kata di sini sehingga menjadi jumlah yang sempurna. Ya, dengan kita mengisi kolom yang kosong. Jelas ya? Naam. Nomor 1. Naam. Babul baiti mughlaqun. Naam. Babul baiti mughlaqun. Ya, babul baiti mughlaqun. Nah, jadi di sini kan ada kolom kosong. Ya, setelahnya ada sendet. Naam. Sini kan ada kolom kosong, setelahnya ada tulisan al-baiti mughlaqun. Ya. Ada kolom kosong, setelahnya ada kata al-baiti mughlaqun. Ya, kita isi kolom kosong tersebut. Nah, tadi sudah dibacakan, di situ yang sesuai kita bisa masukkan babul baiti mughlaqun. Jadi kita masukkan bab. Babu, ya, itu babul baiti, ya, pintu rumah tertutup, ya, pintu rumah tertutup. Naam, ini sesuai ya. Berikutnya nomor 2. Aina miftahus sayyarati. Naam. Aina miftahus sayyarati? Aina miftahus sayyarati? Ya, aina miftahus sayyarati. Jadi cocok di sini kita masukkan miftah, kunci ya. Cocok kita masukkan kunci di sini. Ya. Di mana kunci mobil itu? Ya, di mana kunci mobil itu? Jelas ya. Jadi kita masukkan miftah ini bisa cocok ya. Di mana kunci mobil itu? 6. Berikutnya ats-tsalits. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. 6. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Jadi sini kita tambahkan lafz jalalah Allah. Ya, kita tambahkan lafz jalalah Allah. Ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam Rasulullah. Apa maknanya itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasulnya Allah. Naam. Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah rasul. Apa maknanya rasul? Utusan. Ya, utusan Allah. Ya, utusan Allah. Naam. Berikutnya ar-rabi'. Baitut tabibi ba'idun. Naam. Baitut tabibi ba'idun. Ya. Baitut tabibi ba'idun. Naam. Apa maknanya baitut tabibi ba'idun? Rumahnya pelajar itu dekat, jauh. Naam. Rumahnya pelajar itu jauh. Ya, rumahnya pelajar itu dokter. Ah? Nah, rumah dokter ya. Rumah dokter itu jauh. Rumahnya dokter ya. Hampir sama ya, tabib dengan talib. Ya, tabib ini dokter. Rumahnya dokter itu jauh. Ya, rumahnya dokter itu jauh. Berikutnya al-khamis. Al-Qur'anu kitabullah. Naam, al-Qur'anu kitabullah. Al-Qur'anu kitabullah. Ya. Al-Qur'anu kitabullah. Apa maknanya al-Qur'anu kitabullah? Quran itu kitabnya Allah. Naam, Al-Qur'an itu adalah kitabnya Allah. Ya, Al-Qur'an itu kitabnya Allah. Ya, sesuatu ya kalau dia disandarkan kepada Allah, maka ini menunjukkan akan syarafnya, mulianya sesuatu tersebut. Ya, sesuatu kata kalau disandarkan kepada Allah, maka ini menunjukkan akan mulianya sesuatu tersebut. Ya, seperti di sini kitab. Kitab disandarkan kepada lafz jalal Allah. Kita ketahui bersama, kitab ini kalau secara umum banyak ya. Ada yang bermanfaat, ada yang tidak bermanfaat, bahkan ada yang merusak. Tapi kalau sudah disandarkan kepada lafz jalal Allah di sini, maka ini menunjukkan akan mulianya kitab tersebut. Ya, mulianya kitab tersebut. Jadi harus diagungkan ya, harus dimuliakan ya. Sesuatu yang di situ apa namanya disandarkan padanya lafaz Allah. Naam. Berikutnya Khadijatu bintu Hamidin. Naam, Khadijatu bintu Hamidin. Khadijatu bintu Hamidin. Ya, Khadijatu bintu Hamidin. Apa maknanya? Khadijah anaknya Hamid. Naam, Khadijah adalah anaknya Hamid. Khadijah adalah anak perempuannya Hamid. Ya, bintu, anak perempuan disandarkan kepada Hamid, berarti anak perempuannya Hamid. Berikutnya Anabnul Mudarrisi. Anabnul Mudarrisi. Ya, Anabnul Mudarrisi. Ya, Anabnul Mudarrisi. Anabnul Mudarrisi. Apa maknanya Anabnul Mudarrisi? Saya anaknya guru itu. Nah, saya anaknya guru. Guru itu ya, saya adalah anaknya guru. Guru itu. Nah. Berikutnya. Baitu talibi maksurun. Baitu talibi maksurun. Baitu talibi maksurun. Nah, apa maknanya baitu talibi maksurun? Rumahnya pelajar itu rusak. Nah, jadi kurang kurang cocok ya kalau baitu talibi maksurun. Lebih cocok kolam. Ya, kolam. Kolam. Ya. Iya. Ulang coba. Qalamut talibi maksurun. Nah, ini lebih cocok ya. Qalamut talibi maksurun. Ya, qalamut talibi maksurun. Apa maknanya qalamut talibi maksurun? Pulpen pelajar itu rusak. Nah, pulpen pelajar itu apa? Patah. Naam. Berikutnya. Babul baiti maftuhun. Naam. Babul baiti maftuhun. Ya, babul baiti maftuhun. Ya, babul baiti maftuhun. Apa maknanya babul baiti maftuhun? Pintu rumah itu terbuka. Pintu rumah terbuka. Ya, pintu rumah terbuka. Al-ashir. Kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Naam. Kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Ya, kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri. Ya, apa maknanya kharaja al-mudarrisu min ghurfati al-mudiri? Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Naam. Guru itu telah keluar dari ruangan kepala sekolah. Kepala sekolah. Ya, guru itu telah keluar. Ya, di sini ada kharaja. Kharaja sudah kita sebutkan. Ya, ini merupakan kata kerja. Kata kerja. Apa maknanya? Keluar. Ya, telah keluar. Ya, guru itu telah keluar dari ruangan Kepala sekolah 6. Kita lanjut ke tamrin yang berikutnya. Sahhi at-tarkibati at-taliyata. Benarkan susunan-susunan berikut ini. Ya, benarkan susunan-susunan berikut ini. Ya, 6. Ya, di sini kan susunannya. Ya, salah ya. Tugas kita benarkan susunan tersebut. Kira-kira yang benarnya seperti apa? Ya, di sini contohnya al-qalamut talibi. Al-qalamut talibu. Atau al-qalamut talibi. Al-qalamut talibi. Ya. Al-qalamut talibi. Ya. Ini benar atau salah? Salah. Ya, susunan seperti ini al-qalamut talibi susunannya salah ya. Salah ya. Ini salah. Salahnya di mana? Pada kata al-qalam. Pada kata al-qalam. Di sini susunannya al-idofah. Apa maknanya ini? Penanya pelajar. Penanya pelajar. Ini kan pena yang disandarkan kepada pelajar. Berarti kita memakai susunan idofah. Kalau kita memakai susunan idofah, maka apa? Maka sebagaimana yang sudah kita jelaskan bahwasanya apa? Bahwasanya susunan idofah itu ada dua unsur. Susunan idofah itu ada dua unsur. Unsur yang pertama mudof, dan unsur yang kedua mudofun ilaih. Unsur yang pertama mudof, dan unsur yang kedua mudofun ilaih. Ya, kemudian ya kita juga sudah menjelaskan bahwasanya kedua unsur tersebut ada ketentuan-ketentuannya. Ya, ada ketentuan-ketentuannya. Nah, di antara ketentuan mudhof itu apa? Mudhof itu harus kosong dari alif lam. Mudhof itu harus kosong dari alif lam. Nah, ini kan posisinya sebagai mudhof. Seharusnya kalau dia sebagai mudhof di sini, maka tidak boleh ada alif lam padanya. Maka alif lamnya harus kita hapus, harus kita hilangkan, karena dia sebagai mudhof. Maka apa? Maka cara membacanya yaitu dengan menghilangkan alif lamnya. Qalamut talibi. Qalamut talibi. Ya, penahnya pelajar. Nah, kemudian yang berikutnya, yang kedua. Yang kedua yaitu bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Bintu Hamidun. Nah, ini salah atau benar? Salah. Salah. Ya, jawabannya sah. Salah. Nah, salah. Nah, kalau kita mengatakan salah, berarti otomatis harus kita benarkan. Harus kita benarkan. Jadi benarnya seperti apa? Bintu Hamidin. Ya, bintu Hamidin. Bintu Hamidin. Yang benar itu harokat dari Hamid harus dikasrohkan. Ya, harus dikasroh. Ya. Ini makanya kita harus lihat susunan dari kata ini. Apa susunannya? Ya, ini susunan al-idofah, penyandaran. Susunannya di sini ya, ini adalah susunan idofah penyandaran. Kalau susunannya idofah penyandaran, berarti ada dua unsur yang sebagaimana tadi kita sebutkan. Ada mudof dan mudofni ilai. Ada mudof dan mudofni ilai. Maka bintu di sini sebagai mudof, Hamid di sini sebagai mudofni ilai. Sebagai mudhofun ilai, mudhofun ilai. Maka kalau Hamid sebagai mudhofun ilai, nah, sudah kita jelaskan bahwasanya, ya, mudhofun ilai itu selalu majrur yang ditandai dengan kasrah di sini, ya, ditandai dengan kasrah tadi di kitab dengan dhamma, berarti apa sah? Salah. Yang benarnya harus dengan kasrah. Maka cara membacanya bintu Hamidin, bukan bintu Hamidun. Ya, ini yang kedua. Yang ketiga, ismul walada. Ismul walada. Ya, benar atau salah susunan ini? Salah. Jawabannya salah. Ya, jawabannya salah. Ya, kenapa? Karena susunan idofa, ya, sudah kita sebutkan, mudofun ilaihnya itu majrur yang ditandai dengan kasroh. Tetapi pada contoh yang di situ, ini tandanya fat fathah. Ya. Mudhofun ilainya di harakati fat fathah. Maka salah. Yang benarnya harus kasrah. Ya, harus kasrah. Harus di kasrah mudhofun ilainya menjadi ismul waladi. Ya, menjadi ismul waladi. Namanya anak itu ya. Berikutnya babu sayyaratu. Babu sayyaratu. Ya, ini juga salah. Salahnya di mana? Ya, sayyaratu. Harusnya sayyaratu. Harus dengan kas kasroh. Harus dengan kas kasroh. Ya. Yang berikutnya. Ya. Ar-Rasulu Allahi. Ar-Rasulu Allahi. Ya, benar atau salah? Salah. Ar-Rasulu Allahi ini susunannya salah. Ya, kalau kita lihat harokatnya sebenarnya sudah benar. Ya. Ya, berarti salahnya di mana? Ya, salahnya di mudofnya. Salahnya itu padamu mudof. Kenapa? Karena mudofnya di sini ada alif lamnya. Ya, padahal apa? Padahal alif lam itu sudah kita sebutkan tidak boleh ada pada mudof. Ya, alif lam tidak boleh ada pada mudof. Maka alif lamnya harus dibuang. Maka jadilah Rasulullahi. Ya, Rasulullahi. Berikutnya Ibnun al-Mudarrisi. Ibnun al-Mudarrisi. Ya, benar atau salah? Salah. Ya, ini juga salah. Bentuknya sudah betul. Bentuk dari kata ini sudah betul. Ibnun al-Mudarrisi, bentuknya sudah betul. Ini sebagai mudhofun ilaih. Cuman kelirunya pada ya mudhofun ilaihnya. Mudhofun ilaihnya sudah kita sebutkan itu tidak bertanwin. Apa namanya mudhof? Mudhofnya itu diantara ketentuannya tidak boleh bertanwin. Sudah kita sebutkan ya ketentuannya. Tidak boleh bertanwin. Sedangkan dicontoh di kitab tersebut itu bertanwin. Maka apa? Salah. Yang benarnya harus hanya dengan satu domma saja. Harus hanya dengan satu domma. Ibnul Mudarrisi. Ya, Ibnul Mudarrisi. Ya, Ibnul Mudarrisi. Ya, ini contoh yang benar, yang benarnya. Jadi, ya, setiap kata yang susunannya idhofah, maka kita harus memberikan ketentuan-ketentuan yang ada pada mudhof dan mudhofun ilaihnya. ya tidak bisa kita menyusun sendiri ya di luar ketentuan tersebut. Jelas ya? Nah, selesai dari tamrin yang ke-6. Alhamdulillah tadi ada, karena ada yang perlu harus untuk kita jelaskan, jadi agak lama ya. Kita baru selesai dari 2 tamrin. Ya, baru selesai dari 2 latihan. Ya, di latihan yang berikutnya di sini, ini ada yang harus ana jelaskan. Ada juga yang harus ana jelaskan faedah baru di sini ya. Ya, mungkin karena waktu yang tidak cukup, ya insyaallah kita tangguhkan di pertemuan berikutnya ya. Kita cukupkan sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari ini ya memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, dapat menjadi amal soleh ya bagi kita semuanya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.